السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله kembali kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam majlis ilmu ini, dalam pengajian rutin kita yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Abul Fadl Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar mengikuti tata cara salat yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menambah-nambah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu bukan hidayah. Hidayah adalah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu berarti bukan perkara yang disyariatkan. Makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Sehingga wajib bagi kaum muslimin, barang siapa yang hendak benar solatnya, barang siapa yang hendak menjadikan solatnya solat yang dibangun di atas ilmu, maka hendaklah dia merujuk kepada riwayat-riwayat para sahabat yang mereka menukilkan tata cara solatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita ke hadis yang berikutnya, di mana masih ada dua hadis yang insyaallah taala akan kita jelaskan pada malam hari ini, yang kemudian dengannya kita menyelesaikan bab tentang tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu kita masuki bab yang berikutnya, yaitu bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum sujud sahwi. Berkata Al-Hafidh Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa an Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau bersabda, salli qa'iman, salatlah engkau dalam keadaan berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan, maka apabila engkau tidak mampu salat dalam keadaan berdiri, maka salatlah dalam keadaan qa'idan, dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin, maka apabila engkau tidak mampu untuk melakukannya, maka 'ala jambin, engkau salat dengan menyamping, berbaring dengan menyamping. Wa illa fa aumi, dan apabila tidak, yani engkau tidak mampu lakukannya dalam keadaan tidur, maka fa aumi, berikanlah isyarah. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan hadis yang berikutnya, wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala li maridin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan kepada orang yang sakit, shalla ala wisadatin, yang orang sakit ini salat di atas bantal, warama biha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melemparnya, mengambil bantal itu terus melemparnya. Wa qala, sambil Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, salli ala al-ardi in istata'ta, salatlah kamu di atas permukaan bumi apabila engkau mampu melakukannya. Wa illa, dan apabila engkau tidak mampu, fa aumi ma'an, maka dengan cara berikanlah isyarah, yakni isyaratkan dengan kepalamu. Wa ja'al sujudaka akhfada min ruku'ika, dan jadikanlah sujudmu itu lebih rendah dari ruku'mu, ketika dengan gerakan badan atau dengan gerakan kepala, jadikan sujudmu lebih rendah dari ruku'mu. Rawahu al-Baihaqi bi sanadin qawiyyin, hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang kuat. Walakin sahaha Abu Hatim waqfahu, namun Abu Hatim lebih menguatkan bahwa hadis ini mauquf, yaitu dari ucapan Jabir dan bukan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikianlah hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yang merupakan dua hadis yang terakhir dalam bab ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang pertama yaitu hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, disebutkan di sini bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Namun dalam salinan penulisan Bulughul Maram itu sebenarnya tidak ada penyebutan rawahul Bukhari, yang meriwayatkan adalah Imam Al-Bukhari. Mungkin dalam kebanyakan cetakan, yakni penyalinan Bulughul Maram, tanpa ada penyebutan rawahul Bukhari. Sebab kalau menyebutkan hadis ini, bahwa ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, benar dari satu sisi dan keliru dari sisi yang lain. Karena yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebagian dari ucapan ini, namun ada sepenggal kata atau kalimat yang itu tidak terdapat dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga tidak terdapat dalam riwayat-riwayat yang lainnya yang berasal dari periwayatannya Imran bin Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, di mana Imran bin Al-Husain dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Imran bin Al-Husain dalam keadaan sakit, penyakit bawasir, ambeien. Nah, maka dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengunjungi Imran bin Al-Husain yang dalam keadaan sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membimbing beliau bagaimana cara dia mengerjakan salat. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Apabila engkau tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Dan apabila engkau tidak mampu, maka berbaringlah. Sampai di sini riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Adapun tambahan wa illa fa'aumi ini tidak terdapat dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Mulai dari ucapan wa illa fa'aumi, ucapan ini tidak disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan tidak juga dalam riwayat-riwayat yang lainnya dari hadis Imran bin Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat Imam Bukhari itu hanya sampai pada ucapan fa illam tastati' fa'ala jambin, sampai di situ hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Adapun tentang penyebutan fa'aumi, salat dengan berisyarat, memberikan isyarat, itu disebutkan pada hadis yang berikutnya, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan kepada orang yang sakit, waktu itu dia mengambil bantal, yakni dia berusaha untuk bisa mengerjakan sholat sesempurna mungkin, maka dia mengambil bantal agar dia mampu sujud. Ya, padahal dia dalam keadaan kesulitan, dia dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan sakit, maka ditarik bantalnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilempar. Ini enggak perlu maka itu. Dalam riwayat tersebut disebutkan, di sini tidak disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa orang yang sakit ini ketika bantalnya dilempar, dia mengambil kayu, ya, agar mungkin dia bisa bersandar. Dia paksakan dirinya agar bisa sholat dalam keadaan berdiri. Nah, diambil lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilempar lagi. Lalu setelah itu Rasulullah menasihati orang yang sakit ini, "Shalli 'alal ardi in istata'ta." Salatlah kamu di atas permukaan bumi apabila engkau mampu. Apabila engkau mampu melakukannya. Namun kalau engkau tidak mampu sujud secara sempurna, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fa'awmi ima'an." Nah, ini lafaz ini yang disebutkan dalam hadis Jabir tidak terdapat dalam riwayat Imran bin Al-Husain. Oleh karena itu penyebutan tambahan wa illa fa'aumi dalam riwayatnya Imran bin Al-Husain lalu disandarkan kepada riwayatnya Imam Bukhari, ini keliru, tidak benar yang demikian. Tambahan itu bukan dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Yang ada dari hadis Jabir. Kalau engkau tidak mampu, maka dengan isyarah, dengan ima. Bagaimana cara memberikan isyarah? Jadikan sujudmu lebih rendah dari rukukmu. Sujudmu lebih rendah dari rukukmu. Nanti akan kita jelaskan. Adapun hadis yang kedua ini disebutkan oleh Al-Hafidh, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang kuat. Namun terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah hadis ini dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ucapannya Jabir radhiyallahu an. Abu Hatim beliau bersikukuh an waj'al sujudaka akhfad min ruku'ik, ini dari ucapan Jabir. Sebagian para ulama yang menguatkan bahwa ini adalah ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan hadis dari Abu Zubair dari Jabir. Mereka meriwayatkannya secara marfu' dan bukan satu dua perawi. Yang mereka adalah perawi-perawi yang terpercaya meriwayatkan hadis ini secara marfu' dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka menguatkan bahwa ini adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itu pendapat yang dikuatkan pula oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa hadis ini, hadis Jabir ini adalah hadis yang marfu' dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kedua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tata cara salatnya orang-orang yang memiliki udzur. Orang-orang yang mempunyai udzur sehingga mereka tidak mampu mengerjakan salat tersebut seperti orang-orang yang sehat ketika mengerjakannya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam membimbing bagaimana cara salatnya orang yang dalam keadaan sakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Imran bin Husain, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Dari sini kita mendapatkan faedah bahwa berdiri di dalam salat wajib, hukumnya wajib. Berdiri di dalam salat-salat yang wajib, hukumnya wajib. Bahkan termasuk rukun di antara rukun-rukun salat, yang apabila seorang mampu untuk berdiri dalam keadaan sehat lalu kemudian dia sengaja salat dalam keadaan duduk padahal dia mampu salat dalam keadaan berdiri, maka salatnya batilah, batal salatnya, tidak sah. Hal ini disebabkan karena berdiri adalah merupakan rukun dari rukun-rukun salat yang wajib bagi seorang yang mampu melakukannya. Oleh karena itu perintah yang pertama kali yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada Imran bin Husain, "Shalli qa'iman," salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Nah, hadis ini jelas menunjukkan hal tersebut. Namun ada riwayat-riwayat yang lainnya yang secara zahir menjelaskan bahwa boleh seorang itu sholat dalam keadaan duduk dalam keadaan dia mampu berdiri. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari Buraidah radiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, "Man salla qa'iman fahuwa afdal." Barang siapa yang salat dalam keadaan berdiri maka itu lebih afdal. "Wa man salla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im." Dan barang siapa salat dalam keadaan duduk maka dia mendapatkan setengah dari pahalanya orang yang berdiri. Waman sholla naiman, dan barang siapa yang sholat dalam keadaan tidur, maksudnya dalam keadaan berbaring, falahu nisfu ajril qa'id, maka dia mendapatkan setengah dari pahalanya orang yang sholat dalam keadaan duduk. Jadi dalam hadis ini ada tiga keadaan: sholat dalam keadaan berdiri, sholat dalam keadaan duduk, sholat dalam keadaan berbaring. Sholat dalam keadaan berdiri itu lebih afdal. Sholat dalam keadaan duduk pahalanya setengah dari sholat berdiri. Sholat dalam keadaan berbaring pahalanya setengah dari sholat duduk. Berarti kalau sholat dalam keadaan berbaring, berapa kali sholatnya dalam keadaan berdiri? Berapa kali lipat? Seperempat. Itu ya. Nah, gimana dengan riwayat ini? Nah, hadis ini justru menunjukkan bahwa seorang boleh sholat dalam keadaan duduk, padahal dia mampu sholat dalam keadaan berdiri. Hanya saja pahalanya lebih berkurang, setengah dari pahalanya orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Maka terjadi perselisihan para ulama dalam memahami hadis ini. Ada sebahagian dari kalangan para ulama yang mengatakan bahwa hadis ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat-salat sunnah. Tentang salat-salat sunnah. Bahwa kalau salat sunnah boleh seorang itu salat duduk walaupun dia mampu berdiri. Nah, boleh, namun pahalanya berkurang. Sehingga mereka mengatakan bahwa hadis ini itu menjelaskan tentang seorang yang mengerjakan sholat sunnah apabila dia hendak duduk sementara dia mampu berdiri, silahkan. Namun yang nampak hadis ini tidak menyebutkan secara jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sholla, barang siapa yang sholat, ini secara umum. Ya. Tidak dijelaskan bahwa di sini sholatnya itu sholat sunnah, tidak disebutkan. Oleh karena itu sebagian para ulama, di antaranya Al-Khattabi rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa hadis ini mencakup sholat sunnah dan juga sholat wajib dalam keadaan-keadaan tertentu. Gimana itu? Kalau dalam sholat sunnah jelas sudah, sholat sunnah diperbolehkan sholat dalam keadaan duduk walaupun dia mampu berdiri. Ini dalam sholat sunnah. Namun, dari mana kita mengambil dari hadis ini bahwa hadis ini juga menjelaskan tentang sholat wajib? Al-Khattabi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa apabila seorang hendak mengerjakan sholat wajib, ya, dalam keadaan dia sakit misalnya, sakit, sehingga apabila dia mengerjakannya dalam keadaan berdiri, dia merasa kesulitan. Masyaqqah, sulit. Tapi mampu. Dia bisa berdiri. Maka apabila seorang dalam keadaan kesulitan, maka itu sudah menggugurkan kewajiban atau kerukunan berdirinya di dalam sholat tersebut. Sehingga dia boleh untuk sholat duduk. Boleh sholat duduk. Karena apa? Ketika dia berdiri, dia merasa sulit karena sakit. Tapi kalau misalnya dia memaksakan dirinya untuk sholat dalam keadaan berdiri, mampu dia melakukannya, walaupun terasa berat, tapi mampu dia melakukannya, maka dia berusaha untuk sholat dalam keadaan berdiri, maka sholatnya dalam keadaan berdiri itu lebih afdal. Ya. Namun kalau dia hendak mengerjakan sholat wajib tersebut dalam keadaan duduk, silahkan, boleh. Karena memang dia punya uzur. Dia merasa berat ketika berdiri. Akan tetapi pahalanya setengah dari sholat ketika dia melakukannya dalam keadaan berdiri. Setengah pahala. Demikian pula seterusnya. dia mampu duduk tapi merasa berat, maka dia berbaring. Boleh dia berbaring, tapi kalau dia berusaha untuk duduk, maka itu lebih afdal. Namun ketika dia berbaring, boleh, namun dia mendapatkan pahala setengah dari pahalanya orang yang sholat dalam keadaan duduk. Jadi fahami, ini berkenan tentang sholat wajib. Adapun kalau dia sehat, dia mampu berdiri, itu yang wajib, itu yang rukun. Dia tidak boleh duduk. Namun yang menjadi pembicaraan kita adalah seorang yang dia merasa kesulitan ketika berdiri, maka dia sholat dalam keadaan duduk. Boleh bagi dia sholat duduk dalam sholat wajib karena dia sakit. Tapi kalau dia mengusahakan, berusaha ya, memerangi kelemahannya, maka dia pun berdiri, maka itu lebih afdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ini ketika disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa hadza hamlun muttajih, dan ini pembawaan atau memahami hadis ini dengan pembawaan hadis yang benar. Ini memahami dengan pemahaman yang benar yang menunjukkan bahwa hadis ini menjelaskan tentang sholat sunnah, demikian pula sholat wajib. Yang menunjukkan pula bahwa hadis ini juga menjelaskan tentang sholat wajib, adanya riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau dalam keadaan merasakan demam panas, ya, dan banyak kaum muslimin merasakan demam, mereka sakit, ya. Maka pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, beliau masuk ke dalam masjid dan beliau melihat kaum muslimin mereka sholat dalam keadaan duduk. Kaum muslimin sholat dalam keadaan duduk, ya, ini sholat wajib. Mereka melakukannya secara berjamaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul qa'idi nisfu ajril qa'im. Salatnya orang yang duduk setengah dari pahalanya orang yang salat dalam keadaan berdiri. Hadis ini menjelaskan tentang salat wajib. Ya. Menunjukkan bahwa apabila seorang selama dia mampu berdiri, ya. Kalau dia berdiri memungkinkan dia tidak akan terbanting, dia tidak akan hilang ingatan. Naam. Maka dia paksakan dirinya untuk berdiri, maka itu lebih afdal. Tapi kalau dia sholat dalam keadaan duduk, karena memang dia sakit, dia merasa sulit ketika berdiri, maka sholatnya sah. Sholatnya sah, namun setengah dari pahalanya apabila dia mengerjakan sholat itu dalam keadaan berdiri. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga tidak bertentangan antara hadis Imran bin Husain dengan hadis Buraidah bin Al-Hasib yang telah kita sebutkan tadi. Hadis Buraidah menjelaskan, hadis Imran bin Husain menjelaskan bahwa berdiri itu adalah merupakan rukun salat bagi orang yang sehat. Bagi orang yang sehat tidak merasakan sakit. Adapun hadis Buraidah bin Al-Hasib menjelaskan tentang seorang yang diberikan udzur disebabkan karena dia sakit, ya, maka boleh dia sholat dalam keadaan duduk. Namun kalau dia mengusahakan dirinya untuk sholat dalam keadaan berdiri, itu lebih afdal. Dan juga hadis Buraidah tersebut menjelaskan tentang diperbolehkannya sholat sunnah dalam keadaan duduk walaupun dia mampu berdiri. Namun apa yang disebutkan dalam hadis Buraidah bahwa sholat duduk itu setengah dari sholat orang yang berdiri, sholat tidur itu setengah dari sholat orang yang duduk dalam hal pahalanya, naam, ini adalah untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasulullah alaihi wasallam, beliau sholat berdiri, beliau sholat duduk, pahalanya tetap sempurna. Sholat duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berkurang pahalanya dari sholat berdirinya beliau, sama. Dan ini merupakan kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul rajuli qa'idan ala nisfi as-salati, salatnya seseorang dalam keadaan duduk mendapatkan setengah salat dari salatnya orang yang berdiri. Lalu kata Abdullah bin Amr, suatu ketika aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk salatnya. Nah, maka aku pun meletakkan tanganku di atas kepala Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian ya, beliau mengatakan, "Mengapa engkau?" Yani kenapa engkau salat dalam keadaan duduk padahal engkau sendiri mengatakan salat duduk itu setengah dari salat orang yang berdiri? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ajal, memang betul apa yang saya katakan itu. Walakinni lastu ka hayatikum, akan tetapi aku itu tidak seperti kalian. Aku tidak seperti kalian." Yani dikhususkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang tidak diperbolehkan bagi umat ini untuk melakukannya atau tidak sama kedudukannya dengan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhususkan bagi beliau bolehnya melakukan puasa wisal, menyambung puasa yang satu dengan puasa pada hari yang berikutnya. Boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi umatnya tidak diperbolehkan. Ya. Hal ini mirip dengan apa yang kita sebutkan dalam pembahasan kita ini, bahwa sholatnya orang yang duduk mendapatkan setengah dari sholat orang yang berdiri dalam hal pahala, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasulullah, beliau sholat berdiri, beliau sholat duduk, sama. Ya, tidak berkurang pahala Nabi alaihi salatu wassalam sedikit pun. Sebab Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mengamalkan sesuatu itu dalam rangka untuk mengajarkan kepada umatnya, menjelaskan kepada mereka apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang Rasulullah memerintahkan sesuatu tapi beliau tidak mengerjakannya misalnya. Padahal beliau perintahkan, tapi beliau tidak mengerjakan. Kenapa beliau tidak mengerjakan? Untuk menjelaskan kepada umat ini bahwa apa yang beliau perintahkan itu perintah yang tidak wajib hukumnya. Seperti misalnya sholat sesudah azan maghrib, sebelum sholat wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Mughaffal, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib." Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Ini perintah. Nah, namun pada akhir hadis itu beliau mengatakan, liman syaa, bagi siapa yang mau. Nah, kalimat ini menggugurkan hukum asal perintah yang asal hukumnya wajib menjadi tidak wajib. Dikuatkan lagi dengan perbuatan Rasulullah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak selalu mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa sholat sunnah sebelum maghrib itu bukan suatu hal yang wajib atau bukan sesuatu yang kedudukannya seperti sholat-sholat rawatib yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya, tidak pernah meninggalkannya. Nah, dan terkadang Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang dari sesuatu tapi beliau mengerjakannya. Beliau mengerjakannya itu untuk menjelaskan bahwa apa yang beliau larang itu bukan larangan yang diharamkan. Nah, untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa pelarangan itu bukan sampai kepada tingkatan haram, namun sampai kepada tingkatan makruh misalnya. Seperti contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk buang hajah, buang air besar, buang air kecil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, la tastaqbilul qiblata bighaitin wala bal wala tastadbiruha, jangan kalian menghadap kiblat ketika kalian buang hajah, buang air besar atau buang air kecil, dan jangan pula kalian membelakanginya. Ini larangan dari Nabi SAW. Tapi dalam riwayat yang lain, seperti hadis Ibn Umar, beliau, Nabi SAW pernah buang hajat dalam keadaan membelakangi Ka'bah. Dalam riwayat Abu Dawud, hadis Jabir, Rasulullah SAW pernah buang air kecil menghadap kiblat. Nah, kenapa beliau melakukan itu? Untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa perintah yang beliau sebutkan, larangan yang beliau larang, itu bukan larangan yang sampai kepada tingkatan haram. Nah, jadi dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa perbuatan-perbuatan Rasulullah dan ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara syariat itu dalam rangka untuk menjelaskan kepada umat ini agar kemudian mereka mengerti hukum-hukumnya. Ya, ini hukumnya wajib, oh ini tidak sampai kepada wajib, hanya sunnah saja. Ini hukumnya haram, adapun yang ini hukumnya tidak sampai kepada tingkatan haram, namun hanya makruh saja. Yang ini hukumnya mubah dan seterusnya. Naam, dari mana kita bisa mengambil hukum-hukum tersebut? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui sabda-sabda beliau, ucapan-ucapan beliau, dan demikian pula perbuatan-perbuatan beliau dan takrirat apa-apa yang ditetapkan dan disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kemudian dari hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa seseorang selama dia mampu mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia berdiri. Namun kalau dia tidak mampu, barulah diperbolehkan dia sholat dalam keadaan duduk. Apa ketentuan seorang ini dikatakan mampu atau tidak mampu? Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa ketidakmampuan seseorang untuk sholat dalam keadaan berdiri ketika dia merasakan masyaqqatun syadidah, kesulitan yang berat apabila dia melakukannya dalam keadaan berdiri. Nah, contoh misal, kalau dia berdiri, dia oleng, pusing. Nah, khawatirkan jatuh, iya kan? Maka sholat dalam keadaan duduk. Atau ketika dia berdiri, dia merasakan lemas yang sangat, khawatir dia akan jatuh tanpa dia merasakan, atau pingsan, maka boleh. Nah, dia dalam keadaan sholat dalam keadaan duduk. Ya, atau misalnya dia takut jatuh. Nah, sholat di atas mobil misalnya, sholat berdiri, goyang kanan goyang kiri, sulitan bagi dia. Nah, khawatir terbanting, duduk. Nah, ya, atau sholat di atas kapal yang kapalnya itu goyang, yang kalau sholat dalam keadaan berdiri khawatirkan terhempas, sholat duduk. Ya tentunya kapal yang satu berbeda dengan yang lain, atau mungkin juga dilihat dari keadaan cuacanya, gelombangnya. Nah, kalau seperti kapal pelni, walhamdulillah memungkinkan sholat dalam keadaan berdiri. Intinya bahwa selama seseorang itu mampu tanpa ada kesulitan mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri, wajib bagi dia sholat dalam keadaan berdiri dimanapun dia berada. Apakah dia ketika hadar ataukah dia ketika safar melakukan perjalanan atau tidak dalam keadaan mukim, selama dia mampu mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri, maka itu yang wajib. Oleh karena itu, para sahabat yang meriwayatkan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar, bahwa Rasulullah kadang-kadang sholat di atas kendaraannya, tapi itu sholat sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa sholat di atas kendaraannya, dimanapun kendaraannya itu mengarah, apakah menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, beliau sholat di atas kendaraan itu ketika safar. Tapi yang dikerjakan adalah sholat sunnah. Oleh karena itu kata Abdullah bin Umar, wa kana la yusalli 'alaiha al-maktubah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat wajib di atas kendaraannya. Karena kalau di atas kendaraan kan berarti duduk dia. Naam. Di atas untanya, maka turun dan menghadap kiblat. Nah, menunjukkan bahwa tidak ada udzur. Oleh karena itu merupakan tanbih, peringatan bagi sebahagian, bahkan mungkin kebanyakan kaum muslimin pada saat mereka berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Nah, mereka dengan naik pesawat, tiba waktu sholat, maka mereka mengerjakan sholat berjamaah masing-masing di tempat duduknya. Betul itu? Betul ya? Nah, mungkinkah mereka sholat dalam keadaan berdiri? Mungkin. Sangat memungkinkan ya. Kecuali kalau pesawatnya berputar-putar ya, atau nah, kebetulan cuacanya buruk. Tapi ya biasanya tenang-tenang saja, kan begitu. Alhamdulillah sudah kita coba, bisa sholat. Apalagi seperti pesawat internasional, ya, itu luas, memungkinkan. Bahkan sholatul jamaah memungkinkan. Imam, kemudian makmum, 3 orang atau 4 orang, memungkinkan. Nah, selesai ini sholat ini, kemudian bergantian. Nah, untuk mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri. Dan ana juga dikabari, wallahu ta'ala alam, ada sebagian pesawat seperti kalau enggak salah Saudi Airlines itu menyediakan ada tempat khusus untuk sholat bagi yang ingin mengerjakan sholat. Nah, walhamdulillah, intinya bahwa selama seseorang itu mampu sholat dalam keadaan berdiri, yang wajib bagi dia adalah mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Dia tidak diperbolehkan pindah ke gerakan yang berikutnya, yaitu duduk, kecuali apabila ada udzur. Nah, seorang di pesawat, alhamdulillah memungkinkan, sangat memungkinkan seorang itu sholat dalam keadaan berdiri, alhamdulillah. Maka itu yang wajib, wajib dikerjakan dalam keadaan berdiri. Nah, kalau tidak mampu, nah, baru pindah yang berikutnya, duduk. Lalu bagaimana cara duduk ketika sholat duduk? Hadis ini tidak menyebutkan tata cara tertentu. Rasulullah hanya mengatakan, fa illam tastati' fa qa'idan. Apabila engkau tidak mampu, sholatlah dalam keadaan duduk. Berarti duduk yang mana saja silahkan. Mau duduk iftirash silahkan. Mau sholat duduk tawarruk silahkan. Mau duduk iqa silahkan. Mau duduk tarabbu, duduk sila, bersila, silahkan. Nah, boleh berdasarkan keumuman hadis ini sholat dalam keadaan duduk. Namun mana yang lebih afdal? Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang mana dari duduk yang lebih afdal. Nah, telah disebutkan dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli mutarabbi'a. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk bersila, tarabbi', mutarabbi'. Duduk dalam keadaan bersila. Maka hadis ini menunjukkan bahwa yang afdal yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersila. Nah, apabila dia hendak salat dalam keadaan duduk. Sebagian para ulama menyebutkan hikmahnya bahwa duduk bersila ini ada kelebihannya. Di mana kita bisa membedakan ketika orang itu sholat mana duduknya yang sebagai pengganti berdiri dan mana duduk yang itu adalah merupakan duduk sebenarnya. Ketika misalnya seorang itu sholat dalam keadaan duduk, dia duduk bersila. Duduk bersila itu pengganti dari apa? Berdirinya, iya kan? Nah, ketika dia ruku, gimana caranya? Dengan cara inhina, menundukkan. Nah, kemudian ketika dia itidalkan, berdiri lagi, masih dalam keadaan duduk bersila. Ketika dia sujud, nah, sujud, kalau dia mampu sujud sebenarnya, ya sujud, seluruhnya sujud. Nah, ketika dia duduk di antara dua sujud, duduknya duduk iftirash, seperti duduk biasa, duduk di antara dua sujud yang lainnya. Nah, sehingga bisa dibedakan mana duduk di antara dua sujud, mana duduk yang itu adalah merupakan pengganti dari berdirinya dia. Itu bisa diketahui dengan seorang ketika dia mengerjakan sholat duduk tersebut dengan duduk bersila, mutarabbi, sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak mampu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'ala jambin, maka sholat dalam keadaan berbaring, menyamping. Nah, gimana itu menyamping? Ya, menyamping. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa'ala jambin, menyamping. Ya, menyamping yang mana saja boleh. Sebelah kanan kah? Ya. Menyamping kanan atau menyamping kiri boleh, yang penting menghadap kiblat. Nah, kalau menyamping kanan berarti kepalanya sebelah mana? Hah? Utara. Kakinya arah selatan. Kalau dia menghadap ke kiri berarti sebaliknya, iya kan? Nah, tinggal dilihat keadaannya, memungkinkan enggak? Ya. Kalau dia mampu menyamping sebelah kanan, itu lebih afdal. Itu yang lebih afdal. Seperti keadaannya orang meninggal ketika dilahat. Dia menghadap kiblat, kepalanya mengarah ke utara, kakinya ke selatan. Nah. Tapi kalau misalnya posisi tidurnya tidak memungkinkan bagi dia untuk dipindahkan, maka tidak mengapa, samping kiri. Samping kirinya. Sambil menghadap kiblat. Nah, kalau ternyata posisinya timur barat. Nah, jadi tempat pembaringannya itu bukan utara selatan tapi timur barat. Nah, maka boleh. Disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i ada tambahan bahwa apabila engkau tidak mampu, wa illa famustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wusa'aha, maka engkau melakukannya dengan mustalqi. Mustalqi itu ya baring, ya. Kalau ala jam menyamping. Paham? Kalau mustalqi baring, terlentang. Terlentang. Nah, dalam keadaan kedua kaki ke arah kiblat. Dalam keadaan kedua kaki ke arah kiblat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberikan beban kepada seorang kecuali yang dia mampu untuk melakukannya. Maka ini ada tiga cara bagi seorang yang hendak mengerjakan sholat dalam keadaan berbaring. Jadi ini berurutan ya ikhwan. Tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri maka dia tidur. Duduk. Tidak mampu dia dalam keadaan duduk maka dia berbaring. Nah, pada saat dia berbaring, yang afdal dia berbaring di sebelah kanannya. Kalau tidak mampu maka sebelah kirinya. Kalau tidak mampu maka terlentang wajahnya ke atas, ya kan, karena dia terlentang dan kakinya mengarah ke kiblat. Nah, kakinya yang mengarah ke kiblat. Lalu bagaimana caranya? Waj'al sujudaka akhfad min ruku'ik. Jadikan sujudmu lebih rendah dari ruku'mu. Nah, kalau mampu dengan badan. Nah, sholat duduk misalnya. Dengan isyarat. Nah, badannya. Ketika dia sujud, lebih direndahkan lagi. Nah, kalau dia tidak mampu, ya dengan kepalanya dia mengisyaratkan. Nah, rukuk misalnya lebih dia tundukkan. Ketika dia sujud, lebih ditundukkan lagi daripada ketika dia rukuk. Tapi kalau dia tidak mampu melakukan itu, badannya enggak bisa digerakkan, kepalanya tidak bisa bergoyang, dia hanya mampu berbaring di atas pembaringannya. Naam. Tapi dia masih berakal. Beda ya kalau dia sudah hilang ingatan. Dia masih berpikir. Naam. Dalam artinya dia masih hidup. Matanya masih kesana kemari. Tangannya masih bisa digerak-gerakkan. Nah, yang seperti ini gimana? Gak bisa imak dia. Mengisyaratkan gak bisa sudah. Ada yang mengatakan kelopak matanya. Kelopak matanya di apa itu? Dibuka tutup. Kalau berdiri melotot. Kalau ruku agak ditutup sedikit. Nah, kalau sujud tutup mata berarti. Iya kan? Sujud tutup mata. Ini pendapat sebagian ulama dan tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Nah, tidak ada dalil. Ya. Ada lagi yang mengatakan tangannya, tangan yang bergerak-gerak. Kalau berdiri gini misalnya. Kalau rukuk ditundukkan sedikit. Kalau sujud ya gini. Tangannya akhirnya yang sholat. Nah. Hah? Ini juga tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Lah terus bagaimana? Ya sudah enggak ada kewajiban. Nah, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sampai kepada ucapan wa ala janb, baring. Dalam hadis Jabir, fa aumi imaan, aumi imaan, berikan isyarah. Nah, tapi kalau sudah tidak mampu ya gimana lagi? Ini berkenaan tentang perbuatan. Paham? Perbuatan. Nah, kalau seorang sudah tidak mampu menggerakkan kepalanya, hanya terbaring, ya sudah. Perbuatannya sudah tidak wajib sholat. Tapi dia masih bisa komat kamit misalnya. Berarti masih diwajibkan bagi dia sholat. Yang sholat adalah ucapannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattakullaha mastata'atum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Perbuatannya dia sudah tidak mampu melakukannya, berarti yang tinggal ucapannya. Dia masih bisa mengucapkan, masih bisa baca Al-Fatihah, masih bisa mengucapkan zikir-zikir yang lainnya. Nah, maka dia sholat dengan lisannya. Nah, gimana itu sholat dengan lisannya? Dia memikirkan dirinya, ya, seperti keadaan orang yang berdiri misalnya. Sambil dia membaca iftitah, baca Al-Fatihah, ya, seperti orang sholat dalam keadaan berdiri. Setelah dia baca itu, Allahu Akbar. Walaupun dia berbaring, enggak bisa bergerak, Allahu Akbar. Lalu baca zikir, ruku', Allahu Akbar. I'tidal, Allahu Akbar. Sujud, seterusnya sampai selesai. Nah, karena hanya itu yang mampu dia kerjakan. Nah, dia lakukan semampunya. Ya. Kalau dia sudah tidak mampu melakukan itu, akalnya sudah tidak konsen lagi, ya, berarti tinggal ditalqin. Nah, tinggal ditalqin, tinggal menunggu malakul maut siap-siap untuk menjemput. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah berkenaan tentang sholatnya ahlul a'zar, orang-orang yang memiliki udzur. Di sana masih ada beberapa pembahasan yang insyaallah taala mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Karena di sini kita belum sempat membahas hadis Jabir radhiyallahu taala anha. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita jelaskan pada malam hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana jika dalam berzikir tahlil, tahmid dan takbir pada saat berzikir lupa sudah pada hitungan yang keberapa? Berarti enggak berzikir. Nah, berzikir itu ya mengingat. Lisan menyebut, hati mengingat. Namun kalau sampai seorang itu misalnya ya, namanya manusia kadang-kadang lupa, kadang-kadang lalai, maka dia memulai dari yang meyakinkan, berapa jumlah yang meyakinkan yang diketahui, lalu dia melanjutkan. Nah, misalnya dia ragu ini sudah berapa kali, tapi nggak mungkin sekali, jelas lebih dari sekali. 5 kali kayaknya lebih. Nah, cari yang meyakinkan sampai 10 kelihatan 10 yang meyakinkan. Terus dia lanjutkan. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Manakah tempat-tempat bacaan di bawah ini sebagai mana Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Subhanallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Innalillah. Allahul Musta'an. Oh, ini mungkin maksudnya kapan diucapkan kalimat-kalimat ini ya? Ya Subhanallah itu diucapkan kapan saja. Kapan saja. Nah. Alhamdulillah. Ya juga seperti itu. Kapan saja. Nah, subhanallah, alhamdulillah, tamla'u atamla'ani ma baina samawati wal ardh, memenuhi bumi dan langit. Nah, pahalanya sangat besar. Ya, kapan saja seorang mengucapkan, tidak ada batasan. Nah, takbir, silakan, itu termasuk dalam zikir secara umum, istighfar, astaghfirullah. Nah, namun kadang-kadang seperti bertakbir itu diucapkan ketika seorang ta'ajub ya, terhadap sesuatu. Tadi yang mengatakan Allahu Akbar. Nah, innalillah itu diucapkan ketika ada musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an ini kalimat yang maknanya adalah kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada tempat-tempat tertentu. Itu kalimat yang biasa diucapkan ketika seorang mengharapkan pertolongan dari Allahu Jalla wa'ala. Ana belajar di salah satu instansi pemerintah di kota A dan orang tua tinggal di kota B. Orang tua meminta agar ana pindah ke kota B, tempat orang tua. Sementara di kota tersebut tidak ada majelis ta'alim. Nah, ya dilihat ya, apakah dia ketika meninggalkan orang tuanya itu dia sedang menuntut ilmu yang tuntutan ilmu tersebut hukumnya wajib ain ya, sehingga dia apabila dia kembali dibutuhkan untuk menyebarkan dakwah di kampungnya, maka hendaklah dia berusaha untuk meminta udzur kepada orang tuanya untuk menuntut ilmu yang hukumnya wajib tersebut. Dia belajar tauhid, ya, belajar sholat dan belajar hukum-hukum yang lainnya yang hukumnya fardu ain. Nah, namun kalau memungkinkan bagi dia, ya, setelah dia memiliki ilmu yang mumpuni, ya, tinggal bersama orang tuanya pun dalam rangka birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ini juga adalah merupakan hal yang dituntut. Nah, semoga dengan itu dia mampu memelihara imannya. Ya, ini dengan cara apakah berkumpul dia dengan keluarganya. Ya, alhamdulillah sekarang ini wasilah diberikan kemudahan. Nah, mungkin bisa dengan menelpon salah seorang ustaz. Ya, minta agar diberikan ta'lim rutin kalau memungkinkan. Apakah sekali sepekan, sekali sebulan, sekali 2 bulan atau apa saya yang memungkinkan. Nah, yang mengisi keimanan mereka, yang menambah ilmu mereka. Nah, atau dengan cara yang lain, dengan kaset, walaupun itu tentunya lebih kurang dari yang sebelumnya, dengan kaset atau dengan kitab-kitab, sambil dia bersabar, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ya, memberikan kemudahan di kampungnya tersebut ada yang berdakwah. Berapa banyak ya ikhwan yang awalnya di sebuah daerah itu tidak ada ustadznya, nggak ada ustadz yang membimbing, tapi masya Allah ikhwan di sana mereka berdakwah semampunya. Mereka tidak mampu mengisi pengajian, tapi dengan cara berikan kitab atau buku atau kaset ya kepada teman-temannya, sehingga satu persatu subhanallah dapat hidayah. Alhamdulillah, nikmat. Kadang-kadang dari itu di antara mereka ada yang semangat, akhirnya mau belajar, berangkat ke ma'had, dari ma'had-ma'had Ahlus Sunnah, lalu kemudian mereka menuntut ilmu. Alhamdulillah, belajar setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, sudah punya ilmu, balik menuju kampungnya, ya sudah ada yang bisa dia berikan kepada penduduk kampungnya tersebut. Nah, hanya yang dibutuhkan adalah kesabaran. Allahu musta'an. Bagaimana hukumnya jika sholat di masjid yang banyak kuburan? Cari yang lain. Masuk dalam lingkungan masjid. Cari yang lain yang tidak ada kuburannya. Jam berapakah habis sholat maghrib? Mohon penjelasannya. Apabila telah hilang asyafaqul ahmar, rona merah yang ada di langit. Apabila telah hilang itu, ya sudah. Waktu isya telah masuk. Nah, dan tanda-tanda sholat itu diketahui dengan matahari. Nah, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu tidak dikenal yang namanya jam-jam sekian seperti pada zaman kita sekarang ini. Mereka mengukur itu dengan sinar matahari, yang dengan itu mereka mengetahui masuknya waktu sholat, masuknya waktu maghrib dengan terbenamnya matahari, masuknya waktu isya ketika sinar matahari itu sudah hilang sama sekali, sampai rona merahnya itu pun hilang, berarti sholat isya telah masuk. Nah, masuknya waktu waktu subuh ketika telah muncul fajar shadiq dan itu awal sinar yang kemudian lama kelamaan semakin terang, semakin terang, lalu kemudian matahari terbit. Masuknya waktu zuhur ketika matahari tergelincir ke arah barat, zawal. Masuknya waktu sholatul asr ketika bayangan seorang sama dengan aslinya. Nah, itu dikenal dengan sinar matahari tersebut. Nah, dan sekarang alhamdulillah lebih dimudahkan dengan adanya waktu-waktu tersebut, sehingga terkadang daerah-daerah yang seperti daerah yang sering hujan seperti ini, negeri kita ini, kadang-kadang sulit untuk menentukan dengan sinar matahari. Siang hari ya disebabkan karena mendung, itu seperti maghrib, mendekati maghrib. Kenapa? Karena mendung menyulitkan bagi kita untuk mengetahui matahari itu sudah di mana berada, naam, apakah telah masuk dan seterusnya. Alhamdulillah dengan waktu jam yang ada sekarang ini memberikan kemudahan. Apakah boleh mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat qabliyah zuhur dengan satu kali salam saja? Boleh. Apakah sholat sunnah semuanya boleh dijahalkan ketika membaca Al-Fatihah dan surat? Kembali kepada hadis yang ada. Nah, apabila di dalam hadis tersebut tidak disebutkan dijahalkan, maka jangan dijahalkan. Nah, apabila disebutkan boleh dijahalkan, maka boleh dijahalkan. Seperti sholat lail yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kadang-kadang beliau menjahalkan, kadang-kadang beliau tidak menjahalkannya. Nah, apakah ada dalilnya bahwa Rasulullah melarang umatnya tidur setelah ba'dal asr, maghrib dan setelah sholat subuh? Mohon penjelasannya. Nah, tentang tidur setelah ba'dal asr ada hadisnya, tapi hadisnya yang zahir mungkar atau palsu. Nah, ya. Adapun ba'dal maghrib, yakni sebelum isya, ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nawma qabla al-isya wal haditha ba'da al-isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tidur sebelum mengerjakan salatul isya dan berbincang-bincang setelah salatul isya tanpa ada kebutuhan, tanpa ada hajah. Ya, namun kalau berbincang dalam hal ilmu, berbincang karena ada tamu atau yang semisalnya apabila ada hajah yang demikian diperbolehkan. Adapun setelah sholat subuh tidak ada dalil yang melarang. Tidak ada satupun hadis-hadis yang sahih yang melarang seorang sholat tidur setelah mengerjakan sholatul fajr. Nah, ya, habis sholat subuh misalnya dia ingin istirahat tidur, ya jadi masalah. Nah, ya, yang tercela kalau kebablasan tidurnya, tidur terus molor, oh sampai akhirnya dia tidak memanfaatkan pagi harinya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikan berkah kepada umatku di pagi harinya. Jadi pagi hari itu pagi hari yang berkah. Nah, kita berusaha untuk mencari barakah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.